Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa ba'd, faslun, pasal yang baru tentang sujud sahwi. Nah, ya, dibaca tafadhal di sini Anwar. Falamma qada salatahu sajada qabla salami fa aqada minhu anna man taraka shay'an min ajza'i salati allati laysat bi arkanin sajada lahu qabla salami wa aqada min ba'di turukihi wa ukhida min ba'di turukihi annahu idza taraka dhalika wa syara'a fi ruknin lam yarji wa sallama min rak'ataini fi ihda salatai al-asyi. Kalau antum apa? Isya. Salat isya. Hah? Isya. Isya. Bacanya ainnya fathah. Itu zuhur dan asar. Kalau antum isya, betul-betul isya. Coba lihat. Lihat cetakan antum. Mana? Loh, waduh. Dari sebelumnya. Fi ihda salatai, dan ini dari dua, salah satu dua salat asyi. Ihda salatai al-asyi itu zuhur dan asar. Salah satu dari dua sholat. Masa salah satu dari dua sholat isya? Diganti itu. Ain, syin, ya, al-asyi. Al-asyi yaitu zuhur dan asar. Itu bukan isya. Diganti cetakan. Apa tulisannya? Terus? Summa takallama, summa atammaha, summa sallama, summa sajada, summa sallama. Wa shalla hasbuka. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah, ta'ala faslun. Nah, ini pasal yang baru. Wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ya, telah valid dari beliau sebuah riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun wa idza nasitu ya fadzakkiruni. Nabi SAW bersabda, innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini cuma basyar, manusia biasa, ya, ansa kama tansauna, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Ya, nasiya yansa. Ya. Fa idza nasitu, apabila aku lupa, fadzakkiruni, maka ingatkanlah aku. Nah. Wa kana sahwuhu, dan lupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lupanya Nabi ini adalah min tamamin ni'mati ala ummatihi, adalah merupakan bagian kesempurnaan nikmat yang diberikan kepada umat beliau. wa ikmali dinihim, dan penyempurna kesempurnaan agama mereka. Liyaqtanu bihi, agar mereka bisa meneladaninya. Jadi kalau Nabi enggak pernah lupa, nanti ketika umat lupa, bingung umat, enggak punya acuan bagaimana kalau lupa. Tapi tatkala Nabi lupa, maka umat memiliki acuan. Oh, kalau lupa sholat begini. Kenapa? Nabi pernah Allah buat lupa. Maka lupanya Nabi dalam sholat adalah nikmat tambahan buat umat. Ya, barakallahu fikum. Ya, faqama minasnain fi rubaiyah. Beliau pernah sholat 2 rakaat pada sholat yang seharusnya 4 rakaat. Nah, ini berarti kurang. Kurang. Falamma qada sholatahu, maka tatkala beliau sudah menyelesaikan sholatnya, sajada qabla salam, beliau sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ya. Nah, fa akhadha minhu anna man taraka syai'an min ajza'i sholati allati laysat bi arkanin sajada lahu qabla salam. Maka dapat disimpulkan bahwa orang yang meninggalkan, ya, fa'akhadha minhu, maka bisa diambil, atau fa'ukhidha minhu, maka bisa diambil kesimpulan dari beliau ini, anna man taraka syai'an, bahwa orang yang meninggalkan, ya, sedikit saja min ajza'i sholati, dari bagian-bagian sholat, allati laysat bi arkanin, yang bukan merupakan rukun, maka ya, kata beliau, sajadalahu qabla salam, maka dia dapat menggantinya, lahu menggantinya itu dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Bacaan sujud sahwinya apa? Sama seperti bacaan sujud biasa, subhana rabbil a'la. Sujud dibedakan itu bacaannya ketika sujud tilawah saja. Ya. Adapun bacaan sujud sahwi yang beredar, subhanalladzi, subhanallahilladzi la yasbu wala yansa wala yaswa, atau sebaliknya. La yanamu wala yasbu, itu ya lemah. Ya. Itu. Maka kata para ulama, ya, subhana rabbil a'la, dan seluruh bacaan zikir ketika disyariatkan untuk dibaca ketika sujud, itu pula yang dibaca. Ya. Ketika sujud sahwi, sujud syukur, kecuali sujud tilawah. Karena sujud tilawah terdapat riwayat yang hasan. Ya. Yang berbeda dengan yang membedakan dengan bacaan sujud yang lainnya. Nah, sujudnya itu 2 kali dibaca, misalnya subhana rabbil a'la, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi subhana rabbil a'la, minimal ya sekali, kemudian dia duduk lagi dan kemudian salam. Wa ukhidha min ba'di turukihi annahu idza taraka dzalika syara'a fi arkani fi ruknin lam yarji'. Dan juga bisa diambil kesimpulan dari beberapa jalan, dari beberapa jalan, dari beberapa hadis, ya, yang dapat disimpulkan annahu idza taraka, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau meninggalkan, dzalika syara'a fi ruknin, apabila beliau telah meninggalkan amalan sholat tadi yang merupakan min ajza'i sholati, syara'a fi ruknin lam yarji'. Nah, apabila beliau meninggalkan amalan sholat tadi, lalu beliau telah masuk syara'a fi ruknin, termasuk dalam sebuah amalan rukun sholat, Rukun sholat berikutnya, elam yarji, maka beliau tidak kembali ke amal yang ditinggalkan tadi. Ya, artinya tatkala beliau berdiri di rakaat ketiga, ya, tanpa duduk tasyahud awal, kelupaan. Pas sudah qiyam ingat, oh iya, maka enggak balik lagi duduk. Kenapa? Karena sudah memulai rukun yang baru. Ya, maka ya sudah, yang terluput tadi nanti sujud sahwi. Kalau dia rukun, ya, ditambah satu rakaat. Nah, ya, sedangkan tahiyat awal itu dalam mazhab Syafi'i dia adalah sunnah abad, sunnah yang ditinggalkan, ya, yang diganti dengan sujud sahwi. Faqala wa sallama min rak'ataini fi ihda salatai al-ashi, dan beliau pernah salam, min rak'atain. Ya, beliau pernah salam setelah mengerjakan sholat dua rakaat. Ya, dari dua sholat ashi, yaitu zuhur dan asar. Summa takallama, summa atamma, summa sallama, summa sajada, summa sallama. Beliau dua, berarti kurang kan? Sholatnya empat rakaat, sholatnya cuma berapa? Dua. Ya, beliau dua. Kemudian beliau setelah sholat, ya, beliau berbincang-bincang, ngobrol. Ya. Ya, apa namanya? Summa takallama, summa atammaha. Ya. Setelah ngobrol, oh iya baru ingat. Ya, summa atammaha. Kemudian beliau menyempurnakan lagi, ya, dengan ditambah dua rakaat yang kurang tadi. Summa salama, kemudian beliau salam. Summa sajada, kemudian beliau sujud sahwi. Summa salama, kemudian beliau salam lagi. Berarti ini sujud sahwinya gimana ini? Setelah salam. Summa salama wan sarafa, itu sudah dibaca belum? Belum. Tafadhal, dibaca sini. Ya. Alwar, dibaca. Wan sarafa wa qad baqiya min salati raqatun. Faqala lahu dhahikun nasita raqatan. Faraja fa dakhala al-masjid fa ra'a Bilal fa qala fa salla lin-nasi raqatan. Wa lin-nasi apa an-nasu? Lin-nas. Ya, terus dakhala Imam Ahmad fa salla khamsan fa qalu sallaitu khamsan fa sallaita. Sholaita. Lalu para sahabat berkata, sholaita khamsan. Kalau sholatnya lima rakaat ya Rasul. Masa mereka berkata, saya sholat dua lima rakaat. Itu mah enggak nanya itu. Nah, terus fadakkarahu an-nasu fa'il, domir mutasilnya itu maf'ulun bi. Kemudian ya, beliau sholat, kemudian salam. Kemudian setelah salam, wan sarafa, biasa membalikan badan ke hadapan jamaah. Waqad baqiya minas salati raka'ah. Ya. Padahal masih tersisa satu rakaat lagi, kurang satu. Faqala lahu Talhatu. Maka Talhah berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. nasita rakaatan, engkau kurang lupa wahai Rasul satu rakaat. Faraja'ah, kok kurang? Kemudian beliau segera kembali ke masjid. Raja'ah balik lagi. Fadakhal al-masjidah, masuk masjid. Fa'amara bilalan fa'aqama. Maka beliau menyuruh Bilal. Maka Bilal pun mengumandangkan iqamah. Allahuakbar, Allahuakbar, gitu. Ya. Jadi di syariat apa yang kurang ketika sholat berjamaah boleh ditegakkan iqamah lagi. Ya, maka ya, di sini disebutkan fasallanna suraqatan dzakaratu ahmad. Maka orang pun juga ikut mengerjakan sholat satu rakaat yang kurang. Ya, kemudian salam, kemudian sujud sahwi. Sujud sahwinya boleh sebelum atau sesudah salam. Wa shalla dzuhra khamsan, beliau pernah salat zuhur 5 rakaat. Fa qalu shallaita khamsan. Maka para sahabat berkata, engkau salatnya 5 rakaat wahai Rasul, kelebihan. Kelebihan. Berarti ini sudah salam belum? Para sahabat berkata, shallaita khamsan, sudah salam belum? Ya udah, masa lagi salat. 5 kelebihan. Ada batal yang ngomong kayak begitu. Nah, pas sajadah maka beliau pun sujud ba'da ma sallama. Ya, maka beliau pun sujud 2 kali setelah salam. Ya. Kemudian wa shalla al-asra salasan, ini kurang nih berarti. Ya, beliau pernah salat asar 3 rakaat. Summa dakhala manzilahu. Kemudian beliau pulang masuk rumah lagi. Salat ya, asar 3 berapa? 3 kurang. Beliau pulang masuk ke rumah. Ya. Fadzakkarahu annas, maka orang-orang mengingatkan beliau, Rasul salatnya tadi baru 3. Fa kharaja, maka beliau pun keluar dari rumahnya. Ya, maka beliau pun keluar dari rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa shalla bihim rakaatan. Dan mengimami mereka. Shalla bihim artinya mengimami mereka. Salat lagi bersama mereka. Satu rakaat yang kurang, summa sallama, kemudian beliau salam, summa sajada, summa sajada, kemudian beliau sujud sahwi 2 kali, summa sallama. Kemudian beliau mengucapkan salam. Ya, hadza majmu'u ma hufidha anhu wa hiya khamsatu mawadi'. Yaitu inilah kumpulan apa yang telah dihafal atau yang diriwayatkan dari beliau. Ya, semuanya ini ada 5 kasus. Ya, diurut dari awal, dari atas lagi kalau mau mengurutnya. Nah. Ya, sekarang kita baca. Lam yakun min hadhihi. Fadol, Syekh Rizki. Kasih tasdid pak wasawabu biasa aja. Jangan wasawabu. Pak wasawabu. Ya, terus. Wasawabu annal fathah in kana la yakhillu. La yakhillu. La yakhillu fil khushu'i. Fa huwa afdalu. Wa in hala bainahu wa bainal khushu'i lima fi kiblatihi minaz zukhrufi wa ghairihi fa hadza la yukrahu wa kana idza sallama istaghfara salatan wa qala allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dzal jalali wal ikrami wa la yamkuthu takdil al kiblati illa bi qadri dzalika. Illa bi qadri. Kalau di ana miqdar. Kalau di ana miqdar. Kalau di antum bi qadri. Terus bi qadri dzalika. Bi qadri bukan bi qadari. Bi qadri. Bi qadri dzalika. Nah. Wa yusri'ul infitala ilal ma'mumina wa kana yanfatilu an yaminihi hasbu yasarihi hasbu. Ah, kemudian dari mana tadi walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam tagmidu aynai. Tagmid, apa arti tagmid? Memejamkan. Dan bukan bagian dari petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam memejamkan kedua mata di dalam salat. Ya, karena ini perbuatan Yahudi, merem dalam salat. Ya. Biar kenapa? Biar khusyuk. Ada lagi yang tidur. Ada enggak tidur orang salat diri? Ada. Saking ngantuknya tidur ya. Wa karihahu Ahmad wa ghairuh. Hal ini dibenci oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa qalu, dan mereka menyatakan huwa min fi'lil yahudi, itu merupakan bagian dari perbuatan orang-orang Yahudi. Kalau beribadah sambil merem. Beribadah sambil merem. Wa abahahu jama'atun, sekelompok jamaah dari kalangan para ulama membolehkannya. Wasoab, namun yang benar adalah annal fatha. Fatha ini maknanya taftih, yaitu bahwasanya membuka mata. Inkana la yukhillu bil khusyuk fahuwa afdol. Ya, namun yang benar membuka mata, jika membuka mata tidak mengganggu kekhusyuan, maka itulah yang paling utama. Ya. Jadi dengan membuka mata tidak mengganggu kekhusyuan, itulah yang paling utama. Nah. Wa in hala bainahu wa baina khusyu' lima fi qiblatihi min al-zukhrufi wa ghairi fa hunaka la yukrah. Tapi jika itu mengurangi khusyuk, ya. Jika ternyata mengurangi kekhusyuan seperti di arah kiblatnya terdapat zukhruf, hiasan. Hin hala bainahu wa baina khusyuk, antara diri dia dan kekhusyuan itu ya, terdapat zukhruf dan yang lainnya lima fi kiblatihi, yang berada di arah kiblatnya. Fa hunaka la yukrahu, maka yang demikian tidak dimakruhkan. Ya, memejamkan mata. Antum lagi sholat, di depan antum ada gambar-gambar, ada hiasan-hiasan. Kalau kita biasa saja, maka terganggu. Nah, maka dengan khusyuk, nah ini akan terhindar dari melihat hal-hal yang seperti tadi. Ya, bisa dipahami gak sini? Nah, antum lagi sholat, di depan antum ada akhwat. Nah, ya merem aja udah, merem aja. Ya enggak? Agak. Batal enggak? Hah? Di depan antum akhwat bukan lewat. GR banget. Antum lagi sholat, di depannya akhwat. Lagi sholat, akhwatnya tiba-tiba ngasok. Apa bahasa kita? Ngasok. Istirahat sejenak. Tepat di dekat sutra antum. Dada-dada lagi. Gagal fokus. Nah, gimana kita nih? Hah? Pejamkan mata. Ya, kalau dia lewat, baru. Ya, baru. Walaupun hadis terkait dilewatinya sholat oleh perempuan yang sudah balik, oleh keledai dan oleh anjing hitam, ya, itu yaktok, itu sholat memutus, ya, para ulama berselisih memahami. Ada yang mengatakan yaqta'nya itu maknawi. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Jadi kalau ada yang sholat terus dilewatin sama perempuan yang udah balik, tetap diteruskan sholatnya, nah, itu dia berpendapat dengan syarah yang tadi. Yang memutus itu maknanya memutus maknawi. Kok gak salah ada ya? Setelah ini, di halaman berikutnya. Nah, ya, juga ini, wah, ini kan tadi boleh. Kapan boleh itu sholat merem? Pertama, kalau dengan membuka mata terganggu kekhusyuan. Nah, yang kedua kata para ulama, kalau dengan merem tergapailah kekhusyuan, maka tidak dilarang. Ya, bisa dipahami enggak? Sementara khusyuk dalam sholat matlub, dituntut. Allah nyatakan di surah Al-Mu'minun, di antara ciri-ciri orang-orang yang berbahagia, qad aflaha al-mu'minun, yaitu mereka yang di dalam salatnya khasyi'un. Ya. Dan khusyuk adalah syarat dari menggapai pertolongan Allah dalam sabar dan salat. Wasta'inu ya bisabri wa wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khasyi'in. Dan itu berat kecuali bagi apa? Bagi orang-orang yang khusyuk. Wa kana idza sallama istaghfara salasan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah salam, ya. Ini beliau beristighfar 3 kali. Summa qala, kemudian beliau berkata, ini berarti dalam salat fardu. Dalam salat wajib. Ya, fi salatil fardhah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Ini beliau membaca ini. Ya, Allahumma antas salam. Allah lah as-salam. Ya, beberapa pertemuan lalu di kitab tauhid terdapat larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Enggak boleh mengucapkan salam kepada Allah. Fa inna Allahu was-salam. Karena Allah lah as-salam. Nah. Ya. Dengan dua tafsiran, Allah selamat dari segala macam aib dan celak. Ya, yang kedua, Allah menyelamatkan para hambanya. Ya, kemudian tabarakta ya dzal jalali wal ikram wa la yamkusu mustaqbilal qiblati illa bi qadri ma yaqulu dzalik. Ini ya. Ya demi ya, kemudian beliau terus apa namanya? Wala yamkus. Ya, beliau tidak tetap berada mustaqbil kiblah, duduk menghadap kiblat. Ya, setelah salam beliau kalau jadi imam enggak terus-terusan duduk di arah itu, menghadap kiblat. Illa bimiqdar, illa miqdar ma yaqulu dzalik. Kecuali cuman sekedar beliau mengucapkan tadi Allahumma antasal astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma antasalam wa minkas salam tabaraka ya jalali wal ikram, baru balik badan. Jadi ucap Allahumma antasalam itu ketika masih menghadap kiblat, bukan pas balikin badan baru Allahumma antasalam. Ngerti gak sini? Nah. Ya. Kemudian wa yusri'u al-infitala ila al-ma'mumin. Ya, wa yusri'. Nah. Setelah itu beliau langsung menghadap makmum. Ya, menghadapkan segera, bersegera. Asra' yusri' bersegera menghadapkan badannya ke makmum. Ya, al-infital ila al-ma'mumin. Wa kana yantafidu an yaminihi wa yasarihi. Ya. sambil beliau nengok ke kanan dan ke kiri. Ya. Kemudian wa kana yantafiru an yamin. Ini udah dibaca belum? Hah? Belum. Sabit, sabit, baca sabit. Makana yukbilu ala makmumaini makmumina. Masa cuma dua makmum doang? Cuma ngadep dua makmum doang. Gimana ceritanya? Biwajihihi wala yakustu nahiyatan minhu duna nahiyatin. Makana idha salla al-fajru jalasa jalasa hatta tatlu'a hatta tatlu'a asy-syamsu apa i'rabnya asy-syams? Apa kok syamsi tadi fa'il tholaya itu karena dia muannas huruf mudhara'nya tak terus asna ini ziyadah. Aslinya enggak ada kayak gitu. Ya. Nah. Terus wakana ya wakana yaqulu fi duburi kulli salati maqtubatin. Fi kulli duburi fi duburi kulli salatin. Fi duburi kulli salatin maqtubatin la ilaha illallah wahda la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi min dzal jaddi. Baik. Terus wala la wala quwwata illa billah la ilaha illallah la na'budu illa iyyahu la nu'budu wa la na'budu wa la nasta'inu hasan. Nah, dari mana sabit bacanya tadi? Wa kana yantafil an yamini wa an shimali. Ya, wa an yasari. Maka beliau menengok ke kanan dan ke kiri. Thumma yaqbilu ala al-ma'mumin bi wajhihi. Kemudian beliau menghadapkan, mengarahkan wajah beliau ke arah para makmum. Nah, mengarahkan pandangannya kepada para makmum dengan wajah beliau wala yakhussu nahiyatan. Beliau tidak mengkhususkan satu arah aja. Maunya nengoknya ke arah kanan, enggak mau ke kiri. Minhum duna nahiyatin. Beliau tidak mengkhususkan satu arah tertentu, tidak ke arah yang lain. Wa kana idza shallal fajra jalasa fi musallahu. Beliau apabila beliau sholat subuh, beliau tetap duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit hasna dan bersinar terang. Wa kana yaqulu fi duburi kulli sholatin maktubatin, dan beliau mengucapkan di selepas bacaan, di selepas sholat fardu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini diucapkan ba'da salam, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u la jaddi minka jaddi. Nah. Wa la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah la ni'matu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishin lahu ad-din wa la kariha al-kafirun. Wana ada apa? Mayanto. Hah? Wana ada apa umatahu? La ayakulu ibu-ibu di sholatin maktubatin Alhamdulillah salatan masyaratina Alhamdulillah salatan masyaratina Allah Akbar salatan masyaratina Tamamun mi'ati tamama tamama sallallahu alaihi wasallam. Jika selesai berduha, makul qabla katakan lama Allahumma ajirni minan nari tab'an ar-rajin. Innaka yamitta min yawmika mitta. Ya, anwar, seperti anwar mata gitu. Kalau wazannya soma yasumu mata yamutu. Nah. Hah? Apa? Sumta muta yamutu soma yasumu. Berarti kalau saya puasa sumtu. Sumtu. Nah itu. Muta berarti. Muta. Wa innaka in muta min yawmika kataballahu laka jawazan minan nar. Jawazan? Hah? Mana antum yang benar? Jawazan. Kalau ada jiwaran, ya. Kata Allahu laka jiwaran. Kata Allahu laka jiwaran minan nari. Bila solat al-maghriba, fakul qabla an tatakallama Allahumma anjirni minan nari sab'a marratin. Fa innaka in mutta min lailatika kata Allahu laka jiwaran minan nari. Maksud jawazan. Ya enggak? Ada titiknya. Ngantuk tuh dia tuh pas lagi dicetakan. Lagi ngetik ya pakai komputer. Kutiba laka jawazun. Hah? Kataballahu laka. Sini enggak ada awalnya. Hah? Kutiba laka jawazun minan. Tapi ada alifnya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti kutiba laka jiwarun. Jiwarun minan nar. Nah. Jangan jawazan jiwarun. Baik. Dari mana tadi bacanya? Nadaba ummatahu. Dari beliau ya. Menganjurkan umat beliau ila ayyakulu supaya mereka mengucapkan di setiap akhir salat fardu subhanallah salasan wa salasin 33. Kemudian alhamdulillah salasan wa salasin 33. Allahu akbar. Salasan wa salasin 33. Wa tamamal mi'ah. Lalu menyempurnakan menjadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu ya lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa taqra Ibn Hibban. Ibn Hibban telah menyebutkan meriwayatkan anil Haris bin Muslim sebuah riwayat dari Haris bin Muslim qala qala Rasulullah SAW, dia menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ila sallaita subha faqul qabla an tatakallama. Ya, apabila kau telah selesai salat subuh maka ucapkanlah sebelum berkata apapun ya Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah lindungilah aku dari siksa neraka. Sabar marah 7 kali. Wa innaka idza mutta min yaumika kataballahu laka jiwaran minan nar. Nah, kalau anda mati pada hari itu, ya, maka Allah akan memastikan dirimu bebas dari neraka. Ya. Kalau jawazan gimana coba? Wa idza shallaita al-maghrib, kalau anda salat maghrib, faqul qabla an tatakallamu. Anta takallama, maka ucapkanlah sebelum anda berbicara yang lain. Allahumma ajirni minan nar sabah marat. Tujukan. Allahumma ajirni minan nar. Fa inna ka idza muta min lailatika. Nah, kalau anda mati di malam itu juga, kataballahu laka jiwaron minan nar. Kalau di anda kataballahu laka jiwaron minan nar. Sama kayak tadi juga. Ya. Allah akan mewajibkan anda terbebas dari neraka. Nah, coba dibaca Fikri. Qadra mamari. Ada alifnya enggak? Asyah. Enggak ada. Syatin itu bukan asyatin. Terus. Walam yakun yatabaru indu bal amaru indu bil qurbi. Yasmud lahu somdan yarkuzu al-harbata al-bariyata. Fatakunu sutratahu. Khobar takun. Yo ridu. Nah, masbuk. Gantian. Apa lagi yang membaca? Coba. Siapa yang membaca? Nugraha. Ya'khudhu ar-rahla. Naam. Fayadiluhu. Yusalli ila akhwatihi. Wa amara wa yusalli ila akhiratihi. Wa amara yusalli an yaqta'u salata al-mar'atu wal himaru wal kalbu aswadu wa mu'aridu sahihi laisa antum enggak ada hada wa mu'aridu hada bas sahihun laisa laisa bi sharihin aw sharihu laisa bi sahihin kalau antum ada alnya sahih enggak ada maka laisa bi sahihin wa kana yusalli wa aisyatu naimatun fi qiblatihi wa laisa kalmari fatinna rajula yahrumu alayhi al-murur wa la yakrahu lahu an yakuna labisan baina yaday al-musalli. Naam. Baik. Dari fikri ya? Berarti ya? Belum diterjemahkan. Wa kana idza shalla ila jidarin Ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, apabila beliau sholat, maka beliau sholat itu menghadap ke tembok, menghadap ke jidar. Nah, waja'ala bainahu wa bainan qadra mamarri asyati. Ya. Dan beliau menjadikan tempat antara beliau dan tembok tadi, sutrahnya itu beliau ya, itu sekira-kira jalan yang dapat dilalui oleh kambing. Mamari jalan yang dapat dilalui oleh kambing. Walam yakun yataba'anu min. Ya. Beliau tidak menjauhkan diri dari tembok tersebut. Bal amara bil qurbi minas sutrati. Bahkan beliau memerintahkan untuk mendekat ke sutra. Ya. Dekat dengan penghalang sutrahnya. Wa kana idza shalla ila al-audi aw amudin aw shajaratin ja'alahu ala ajibihi al-ayman aw al-aysar. Nah, jika beliau sholat menghadap kayu, tiang, pohon, maka beliau menempatkan diri di ujung kanan atau ujung kiri. La yasmudu lahu samdan. Tidak menghadap lurus padanya. Nah, wa kana yarkuzu al-harbata fi safar. Dan beliau yarkus al-harbah, menancapkan pedang untuk dijadikan sutra ketika dalam sholat di safar. Ya. Jadikan penghalang bagi sholli ilaihi, kemudian beliau sholat menghadapnya. Ya. Fatakunu sutratahu. Maka itu jadi sutrahnya. Wa kana yuridu rahilatahu. Ya. Beliau pun pernah apa namanya? Yorid memalangkan ontak beliau, rohilah kendaraan ontak beliau. Misal idha, kemudian beliau pun sholat menghadap ke apa namanya, lihat apa sholat ontak tersebut di hadapan beliau. Jadi sutra. Penghalangnya. Wakana ya'khudhu rahla. Beliau pun pernah membawa, mengambil rahl, ya, barang bawaan yang ada di punggung unta. Ya'dil wa yusalli ila akhiratihi. Kemudian melepaskan dia hadapannya, lalu sholat dengan menghadap ke bagian belakangnya, bagian akhir. Nah, wa amara al-musalli ayastatira. Beliau memerintahkan orang yang sholat agar membuat sutra, walau bisahmin, walaupun dengan anak panah, au aso, ataupun dengan apa namanya, tongkat. Walam fa in lam yajid fal yakhattan bil ard. Kalau dia enggak dapat apa-apa, dia buat garis di atas tanah. Ya. Fa in lam takun sutratan. Ya. Yaitu jika tidak ada itu, supaya itu menjadi sutra. Fa in lam takun sutratan, walaupun itu tidak bisa menjadi penghalang. telah sahih dari Ibnu Hibban bahwasanya beliau dari beliau dan Nabi Nabi bersabda yaqta'u salata al-mar'atu yang memutus salat. Salat itu dapat terputus oleh perempuan yang balik kalau lewat depan kita. Himar keledai dan juga karbul aswad, anjing yang hitam. Ya, wa yumnu'a wa mu'aridu hadza sahihun laisa bisharih. Nah, riwayat yang bertolak belakang dengan hal ini adalah hadis yang sahih. Riwayat yang bertolak belakang dengan anjuran jadi yang bertolak belakang dengan anjuran menggunakan sutra, ya, riwayatnya sahih tapi enggak sahih, atau sahih tapi enggak sahih, gitu aja. Riwayat yang menyatakan kebalikan dari apa yang disebutkan ini, itu Nabi sholat tanpa sutra. Ya, namun perlu dipahami, sutra itu kewajibannya itu hanya di awal sebelum sholat, di awal atau di sebelum sholat, bukan di tengah sholat. Artinya tatkala sutra kita hilang, ya sudah, gak perlu jalan ngejar sutra. Ya, kalau antum sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Istiqlal, di belakang, sutranya punggung orang, sutranya pergi, mau kemana? Jalan cari sutra, kemana? Jauh banget. Antum lagi sholat di gurun, di lapangan, sutranya teman, temannya bangun pergi, terus jalan cari sutra kemana? Jalan cari sutra kemana? Maka tatkala sutra hilang ya sudah, jangan takalluf, jalan batal itu sholatnya. Ya, kenapa nggak ada hajat? Boleh berjalan kalau ada hajat. Ya, sebagaimana kemarin Nabi SAW sedang sholat, Aisyah ngetok pintu, Nabi bukain, kemudian apa lagi? Koroja beliau sholat lagi, baru kemarin kan di pertemuan sebelumnya. Sementara kalau maju cari sutra lagi, itu hajat nggak? Hajat nggak? Yang mendesak nggak? Enggak, maka batal sholatnya. Kalau orang jalan ngejar sutra. Dekat, lah enggak sunnah. Baru sunnah kan? Enggak. Enggak. Yang sabda Nabi la tusalli ila sutra itu di awal salat. Iya. Ya. Di awal salat. Dan para fuqaha menyatakan hukum sutra itu bukan fardu ain. Artinya kalau orang salat tanpa sutra, salatnya batal. Ya enggak. Ya, bukan rukun. Pertama dia bukan rukun. Bukan syarat. Ada enggak syarat sah soalnya salat pakai sutra? Ada enggak? Enggak ada. Ngerti kan definisi rukun? Kewajiban yang wajib dipenuhi di dalam salat. Syarat kewajiban yang mesti ditunaikan sebelum salat. Ngerti kan? Berarti itu apa? Hah? Kalau ada yang mengatakan itu wajib, ya udah di buku fikih apa yang disebutkan sutra bagian dari rukun dan syarat. Enggak ada. Tidak ada para salaf menyatakan demikian. Ya. Itu sunnah, sunnah yang ditekankanlah maksimal. Maka dan ya, jadi jangan takalluf sampai akhirnya jalan nyari sutra. Kalau sholat di gurun gimana dia? Sholat di gurun, di lapangan dia sholat. Sutranya mana temannya dia? Punggung. Temannya pergi mau cari toilet. Ah bingung dia. Ayo mau kemana? Hah, jalan. Mau kemana? Hah? Kalau dia beralasan, oh kan itu memang enggak ada ujungnya. Kalau di masjid kan ada ujungnya, ada tembok di depannya. Udah sekarang dia sholat di Istiqlal. Sop belakang tuh. Kan enggak ada tiang tuh di depan dia. Los begitu aja. Temannya pergi. Nah, jalan dia. Sampai ke mimbar. Hah? Berapa ratus meter jalan takalluf, batal sholatnya, capek badannya, dan dia dibodoh-bodohi orang walau dia merasa keren. Sunnah batal sholatnya, capek tuh badannya, dan dibodoh-bodohilah dia. Hah? Dianggap orang jahil. Nah, gak ada fuqaha yang kayak begitu di buku-buku fikih, gak ada ya. Makanya belajar sholat di majelis, di buku ulama, bertanya, bukan di video. Belajar sholat di video, kan ada tuh VCD-nya tuh, apa VCD ya? Sifat sholat Nabi. Itu istinbat sang sutradara sendiri semuanya. Ya. Sutradaranya beristinbat sendiri dari kalangan juhala. Nah, kayak begitulah jadinya. Allahu musta'an. Ya. Ditonton enggak? Jangan, enggak usah. Itu mau buat tambahan. Jangan itu jadi acuan. Nah, wa kana yusalli wa Aisyatu naimatun fi kiblatihi. Dan beliau sedang sholat sedangkan Aisyah tidur di hadapan kiblat beliau. Wah, berarti batal dong sholat Nabi. Nah, lihat yang batal tadi apa? Kalau lewatnya. Kalau lewat. Itu pun para ulama menyatakan, ada yang menyatakan, loh, yang memutus itu memutus maknawi, bukan hakiki. Kalau memutus maknawi apa? Terputus pahalanya. Terputus pahalanya. Jadi kalau lagi sholat, anjing hitam lewat, keledai lewat, akhwat lewat, yang udah balik ya, akhwat lewat, tetap terusin sholatnya, gak apa-apa. Ini pendapat para ulama. Ya, batal. Oh, yaqta sholah al-mar'atu. Lah, kata para ulama, yang dimaksud dengan terputus sholat di sini adalah maknawi, apa? Pahalanya aja. Ya. Dan juga ya, kok dikecualikan. Ini pada tempat-tempat yang antum tidak bisa menghindarinya. Semisal di Masjid Al-Haram. Antum lagi sholat sunnah. Jutaan orang di situ, akhwat lewat. Akhwat lewat perempuan. Enggak satu yang lewat. Enggak empat. Serombongan. Kalau antum, wah batal nih, sholat lagi, lewat lagi, batal lagi, sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu kan sutrah kita siapa? Imam. Kalau sholat fardu sutrahnya imam. Ya, jadi gak dianggap kayak tadi. Nah ini sholat sunnah, akhwat lewat, serombongan, dewasa semua lagi, Arab lagi. Nah, antum pergi sholat, ya batal, sholat lagi, ya batal, ya batal. Nah kayak begini, ya, berlaku al-masyaqah tajribu taisir. Ya. Ad-darurah tubihu al-mahdurah. Nah, itu yang kayak begini enggak, Pak? Ya. Saya pernah bertanya kepada salah seorang ulama, kata beliau, itu umum dalilnya di Masjid Al-Haram juga batal. Wah. Susah. Akhirnya saya terapin. Saya sholat akhwat lewat. Ya. Saya marah. Ya akhwat tersebut marah-marah lagi. Siham ya akhi, siham. Waduh, jadi dimarahin. Ngerti enggak ente? Ini ramai ini, padat katanya. Oh iya, saya tanya lagi sama Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Kata beliau, kalau yang demikian dikecualikan. Ya. Terlebih lagi makna yaqta'us shalah itu ada dua definisi. Yang satu definisinya apa? Maknawi. Apa maksudnya? Yang terputus bukan sholatnya, tapi apa? Pahalanya. Ya. Walai kemudian mana lagi tadi? Ya, walaisa kalmari. Maka perempuan yang Aisyah yang tertidur di hadapan Nabi itu tidak seperti orang yang lewat. Ya. Fa innar rajul yahrumu alaihi al-murur. Ya. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang haram lewat di depan orang yang sholat. Ya. Sampai datang hadis walaupun dia harus menunggu sampai arba'in. 40 apa? Ada yang mengatakan 40 jam, 40 saat. Ada yang mengatakan 40 hari. Ada yang menyatakan 40 tahun. Nah, tapi kata Ibnu Daqiq Al-Ain, ya di Syarah Umdatul Ahkam, kalau seorang sholat di depan pintu, yang pintu tersebut adalah lalu lalangnya orang lain. Ya, udah lewatin aja. Nanti dosanya ke dia, ke yang sholat di depan pintu. Ngerti gak antum? Ada orang yang sholat depan pintu, kita mau keluar, waduh, nunggu nih 40 nih. Kalau gini kan, kita lagi sebut jemaah, kebagian pas pintu saja, kita masuk, itu gimana? Sama kan? Ya, makanya jangan di pintu, itu lalu lalang orang. Ya nanti, ya ketika orang lewat kata Ibnu Daqiq al-Id, yang dosa ialah yang sholat. Hindari, jangan sholat depan pintu. Kalau masbuk, terus sholat pas sholat sendiri, ya sholat sendiri. Udah, ya, kalau kita lagi sholat berjamaah dilewatin nggak masalah. Hatta dilewatin perempuan atau anjing hitam, nggak batal karena sutranya imam. Kecuali imam yang dilewatin, nah, baru imam batal, batal semua. Nah, ya. Nah kayak begini di depan pintu hindari. Ya, kata Ibnu Daqiq al-Id, kalau ada orang yang sholat depan pintu, udah lewat aja. Ya, yang salah siapa? Yang salah dia. Dosanya ke dia. Dan ini juga berlaku juga di Masjid Al-Haram. Ya, di Masjid Al-Haram yang padat-padat kayak begitu, itu dikecualikan. Al-masyaqqat tajrib at-taisir. Syekh Shalih Al-Fauzan pernah nepok tangan seseorang. Syekh Shalih Al-Fauzan selepas mengajar di Masjid Al-Haram lewat padat, ada orang yang sholat sunnah kadang-kadang pakai tangan begini, ya. Tepok tangan Syekh Al-Fauzan, minggir, pertak, nah, lewat. Ya. Nah, itu. Tapi kalau di masjid-masjid kayak kita sepi lengang, ya ada orang lewat, halangin walaupun anak kecil, walaupun anak kecil. Nah, tapi anak kecil gimana ngalanginnya? Ya kita yang maju ke depan ke tembok. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah sholat, ya kambing mau lewat atau domba, maka beliau yang maju ke tembok ke depan, biar kambingnya lewat di belakangnya. Entah lagi sholat anak kecil ya di nggak bisa dituin, antum yang maju. Ya, jangan dikira kalau anak kecil berarti nggak masalah, tidak. Nah, ya. Kan sudah tahu hukumnya sutrah itu. Sementara dia sholat tidak menghadap sutrah itu. Ya kan kayak tadi, sutrah itu fardu ain apa enggak? Nah, sutrah itu pertama bukan rukun, nggak ada kewajiban di dalam sholat. Bukan syarat, nggak ada kewajiban sebelum sholat. Artinya orang yang sholat tanpa sutra, dia sholatnya sah apa batal? Sah, nggak ada fuqaha yang bilang itu batal. Ya, madzhab apapun, sholatnya nggak sah. Kenapa? Nggak pakai sutra. Nah, ya udah minimal dia terluput aja dari banyak keutamaan. Ya, tapi. Nah makanya nih kayak kita di sini nih karpet nih. Antum sholat nih misalkan datang nih tahiyatul masjid, ya kemudian sholat sunnah ba'diyah qobliyah, ba'diyah atau ya, sholat yang lainnya. Ya kalau kita sholat di shaf terdepan sini, ngadap sutra nggak? Ngadap sutra nggak? Enggak. Makanya maju ke tembok. Ya, maju ke tembok. Paham ngerti nggak? Saya contohin ya. Lihat. Nih lihat. Sholatnya di sini. Tadi kan dijelaskan jarak antara sutra dengan Nabi apa dekat kan? Sini, jangan di sini, kok di sini jauh. Ya, saya sering lihat ikhwah begitu. Nah, itu maju kayak begitu. Nah, qala udah dibaca belum ini berikutnya? Wala yukrahu lahu ayakuna labisan baina yaday al musalli. Udah dibaca? Nah, wala yukrah dan tidak dimakruhkan, tidak masalah ayakuna labisan baina yaday al musalli. Tidak masalah jika hanya diam dia di depannya, dia tetap berada di depannya, dia diam ya di hadapan musalli. Cukup dulu, nanti kita lanjut lagi pada pasal berikutnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.